Rindu aku. Nyanyi bareng-bareng. Rindu kamu. Cinta kita. Rindu tiba, ombak di laut surut. Cinta kita berdua tetap pasang. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang. Cinta kita berdua jika pasang sayang. Ketika tiba-tiba ombak di laut surut. Cinta kita berdua tetap pasang. Terus sih Mas, emang gak capek dipukulin terus? Peace ya, cuma salah paham dikit aja ya. Tiga teman dan Anjar, terima kasih. Kembali lagi sama Mas Ram yang cuak banget.